بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyeru seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya semata. Dan Allah ta'ala mengkaruniakan setelahnya Islam kepada siapapun yang Allah kehendaki sebagai keutamaan darinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Hada mimma yajibu an ya'rifahul muslimu أن الله تبارك وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. Ini termasuk di antara perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadanya semata. Qala Allah tabaraka wa ta'ala وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Ayahsabul insanu ayyitraka suda. Allah Ta'ala berfirman pula dalam ayat yang lainnya yang artinya, apakah manusia mengira ia dibiarkan begitu saja, ya'ni la yukallafu wa la yu'maru wa la yunha, yaitu tidak dibebani dengan syariat, tidak diperintah, tidak dilarang, bal ma khalaqahullahu illa lihikmatin subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidaklah Allah Ta'ala menciptakannya melainkan karena suatu hikmah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba yad'una ilallahi tabaraka wa ta'ala wa yad'una ila tauhidillahi wa ila ibadatihi wa ila ikhlasiddin lillahi azza wa jalla. Karena inilah Allah Ta'ala mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab. Mereka para Rasul menyeru kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendakwahkan Tauhidullah, mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah semata, dan mendakwahkan pemurnian agama hanya bagi Allah Azza wa Jalla semata. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata, dengan memurnikan agama hanya baginya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah dengan memurnikan agama hanya baginya. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama hanya baginya, meskipun orang-orang yang kafir membencinya. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Ta'ala menyeru kepada negeri keselamatan dan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan hidayah, dan sungguh milik kamilah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Fallahu yahdin nasa wa yursiduhum wa yadulluhum ala ma yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum wa yursiduhum ila ma yadurruhum fi dunyahum wa ukhrahum. Maka Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada manusia dan memberikan bimbingan kepada mereka serta menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang memadaratkan mereka dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Arsalar rusula wa anzalal kutuba lidawatihim ila hadal haqqi wa ila siratil mustaqimi wa ila tahqiqil ghayati allati khalaqahum li ajliha wahiya ibadatuhu. Allah Ta'ala mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menyeru mereka kepada kebenaran ini dan kepada jalan yang lurus, dan untuk merealisasikan tujuan yang Allah Ta'ala menciptakan mereka untuknya, wahiya ibadatuhu, yaitu beribadah hanya kepadanya semata. Thumma ba'da dhalika yajibu an ta'lama anna Allah yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya wajib engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Wa hadza minal imani bil qadari alladhi huwa ruknun min arkanil imani. Dan ini termasuk di dalam keimanan dengan takdir, yang ia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah kami catat di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Fallahu qaddara as-sa'adata wash-shaqaa'a fil azali. Maka Allah Azza wa Jalla menakdirkan kebahagiaan dan kesengsaraan semenjak dahulu. Wa kataba al-ashqiya'a was-su'ada'a fil lawhil mahfuzi. Dan Allah Ta'ala telah mencatat orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang bahagia di dalam al-lawhul mahfuz. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan masing-masing dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan untuknya, yaitu seorang hamba yang diciptakan, ditakdirkan untuk menjadi termasuk di antara orang-orang yang berbahagia dari kalangan penghuni surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Demikian pula sebaliknya. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, karena masing-masing dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Sa'alur Rasul alaihi salatu wassalamu an qadiyatil qadari wa hal na'malu aw nattakilu. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang permasalahan takdir, dan apakah kita beramal atau kita bersandar saja pada takdir yang telah Allah tetapkan. Faqala i'malu Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, beramallah kalian karena masing-masing dimudahkan menuju perkara yang ia diciptakan untuknya. Fama alaika illal amalu. Maka tidaklah ada kewajiban bagimu selain beramal. Amma maudhu'u syaqa'i was-sa'adati fahada ilmuhu ilallahi. Adapun permasalahan kesengsaraan dan kebahagiaan, maka ini ilmunya kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Anta qasirun wa mahdudun jiddan. Engkau kurang dan sangat terbatas. Wa matudriku kathiran minal umuri. Dan engkau tidak mengetahui banyak perkara. Faj'al nafsaka tahta ri'ayatillahi wa irsyadihi wa taujihihi. Maka jadikan dirimu berada di bawah penjagaan Allah Ta'ala, bimbingan Allah Ta'ala dan arahan dari Allah Ta'ala. Faqum bima kallafaka min ibadatihi. Maka tunaikanlah perkara yang Allah wajibkan kepadamu, yaitu beribadah hanya kepadanya semata. Wa amma qadiyatus syaqai annaka syaqiyun aw sa'idun innallahi azza wa jalla fahada laisa laka. Adapun permasalahan kesengsaraan, apakah engkau akan sengsara atau bahagia di sisi Allah Azza wa Jalla, maka perkara ini engkau tidak bisa menentukannya. Lakin laka antas alallahal hidayata wassabata alal islami. Akan tetapi engkau bisa memohon kepada Allah Ta'ala hidayah dan kekokohan di atas Islam. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita hidayah dan kekokohan di atas Islam dan mewafatkan kita dalam keadaan Muslim. Amin. Asyahidu intinya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala amarannasa bi'ibadatihi bal khalaqahum laha wa amarahum biha. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya semata. Bahkan Allah menciptakan mereka untuk beribadah hanya kepadanya semata, dan memerintahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepadanya semata. Wa ma'a dhalika alima wa ya'lamu syaqiyya minas sa'idi. Dan bersamaan dengan itu Allah Ta'ala telah mengetahui dan mengetahui orang yang sengsara dari orang yang bahagia. Wa qad rufi'atil aqlamu wajaffatis suhufu bima qadahu wa qaddarahu ala ibadatihi ala ibadihi min sa'adatin wa syaqa'in wa faqrin wa ghina'in ila akhirit taqdiratillati qaddaraha ala ibadihi. Dan sungguh pena-pena pencatat takdir telah diangkat. Lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering dengan perkara-perkara yang telah Allah tetapkan dan takdirkan kepada para hambanya, baik itu berupa kebahagiaan, kesengsaraan, kemiskinan, kekayaan, dan takdir-takdir yang lainnya yang Allah menakdirkannya kepada para hambanya. Falaysa alayka illa an ta'lama anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi wa amaraka bidzalika. Maka tidak ada kewajiban bagimu selain engkau mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata, dan Allah memerintahkanmu untuk beribadah hanya kepadanya semata. Wa alaika an taquma bihadzal wajibi, dan wajib bagimu untuk menunaikan kewajiban ini. Hadzal wajibul ladzi aujabahu Allahu 'alaika ta'atan lahu wattiba'an lihajjihi wa ta'atan lirusulihi wattiba'an lihajjihim 'alaihi mussalatu wassalamu. Kewajiban ini yang Allah wajibkan kepadamu berupa mentaati Allah Ta'ala, mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, mentaati para Rasulnya, mengikuti petunjuk mereka, para Rasul Allah Ta'ala alaihi salatu wassalamu. Fahuwa yushiru ila anna allaha khalaqal khalqa li'ibadatihi wa qaddara ash-shaqa'a 'ala al-ashqiya'i ma'a dhalika wa qaddara as-sa'adata lis-su'ada'i. Maka al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada bahwa Allah menciptakan para makhluk untuk beribadah hanya kepadanya semata, dan Allah menakdirkan kesengsaraan bagi orang-orang yang sengsara bersamaan dengan itu, dan Allah Ta'ala menakdirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang bahagia. Wa'alal mar'i an ya'mala litahqiqi hadhihi al-ghayati allati khuliqa min ajliha wa hiya ibadatullahi wahdahu wa ikhlasuddin lahu. Dan wajib bagi seseorang untuk beramal dalam rangka mewujudkan tujuan ini yang ia diciptakan untuknya, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan memurnikan agama hanya bagi Allah semata. Fallahu tabaraka wa ta'ala yatafaddalu ala man yasha'u li'anna al-hidayata min fadlihi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, karena sesungguhnya hidayah termasuk di antara keutamaan Allah Ta'ala. Wal isqa'a min adlihi, dan sebaliknya penyengsaraan termasuk di antara bentuk keadilan Allah Ta'ala. Fama dhalamaka, maka Allah tidak menzalimimu. Li'anna syaqiyya yatasabbabu fisyaqa'i wadhalali, karena sesungguhnya orang yang sengsara menempuh sebab dalam kesengsaraan dan kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan kalbu-kalbu mereka. Fal hidayatu minhu tafaddulan wa rahmatan, wal isqa'u wal idlalu minhu adlun wa hikmatun. Maka hidayah dari Allah Ta'ala merupakan keutamaan dan rahmah, dan sebaliknya penyengsaraan dan penyesatan merupakan keadilan dan hikmah dari Allah Ta'ala. Nas'alullaha Ta'ala an yahdiyana siratal mustaqima wa an yuthabbitana alaihi ila an nalqahu innahu sami'ud du'ai. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita menuju jalan yang lurus, dan agar Allah Ta'ala mengokohkan kita di atas jalan yang lurus tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar doa. Tafaddalu wa barakallahu fikum.